Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-36 dari kitabul iman. Di bab yang ke-36, al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan bab khaufil mu'min min an yahbita 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab takutnya seorang mu'min dari gugurnya amalan-amalan yang dia amalkan dalam keadaan dia tidak sadar. Dan ini bantahan terhadap orang-orang murjiah, orang-orang dullal, orang-orang sesat yang mengatakan bahwasanya la tadurru ma'al iman al-ma'siyah, kemaksiatan itu tidak akan memadaratkan keimanan seseorang. Seseorang kalau sudah beriman, apapun yang dia lakukan maka tidak mempengaruhi keimanannya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan imannya seorang pelaku maksiat walaupun dia mabuk ataupun dia berzina atau dosa-dosanya lainnya, bahwasanya imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Ini tentunya perkataan yang sangat batil, perkataan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi, dan jangan kalian mengeraskan suaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian keraskan di antara sesama kalian. Antah bata amalukum wa antum la tash'urun. Khawatir gugur amal kalian dengan hal tersebut dalam kalian dan keadaan kalian tidak merasa dengan perkara tersebut, tidak sadar. Dan juga ayat-ayat yang lainnya Allah menyebutkan tentang bagaimana gugurnya amalan sebagian manusia dikarenakan dosa yang mereka lakukan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami tatkala memperlihatkan amalan yang mereka lakukan, orang-orang musyrik lakukan, kelak pada hari kiamat kami jadikan amalan mereka haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Dan juga Allah mengingatkan dalam ayat yang lainnya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tidakkah kami beritakan tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka ketika di dunia, yaitu orang-orang yang mereka beramal dengan amalan kemudian amal tersebut menjadi sia-sia dalam keadaan mereka mengira bahwasanya mereka telah memperbaiki amalannya. Sekali lagi, seorang mukmin harus selalu berada di antara dua sifat, sifat khauf dan sifat roja, sehingga dengannya dia berusaha untuk beramal amalan soleh dengan sebaik-baiknya, mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan amalan tersebut, membangun amalnya atas tauhid dan mutabaah. kemudian berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Dan kita tidak boleh menjadi orang-orang yang aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal amalan yang tidak baik, imma dikarenakan tidak ikhlas atau dikarenakan tidak mutabaah, dia mengira telah memiliki amalan yang banyak, ternyata amalan tersebut semuanya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan asar sebagian salafin salih. Beliau sebutkan asar Ibrahim bin Yazid An-Nakhai atau Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullahu taala, yang mana beliau termasuk dari ulama dari kalangan tabi'in dan ubadihim, dari kalangan ahli ibadah. Beliau mengatakan, "Ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziba." Tidaklah aku bandingkan perkataanku dengan amalanku. Tidakkah aku melihat, menimbang apa yang aku katakan dengan apa yang aku lakukan? Illa khasyitu an akuna mukadziba, melainkan aku khawatir kalau aku termasuk orang-orang yang mendustakan. Mananya beliau itu Ibrahim Yazid At-Taimi rahimahullahu taala, beliau dari kalangan ulama yang sering memberikan nasihat dan juga mau'idhah kepada kaum muslimin. Bersama dengan itu beliau melihat pada dirinya at-taqsir. Beliau tidak bisa mengamalkan seperti yang ia katakan. Dan ini mimbab atawadu. Salafun salih kalau mengatakan seperti itu, mimbab atawadu. Beliau ahli ibadah, dikenal dengan ibadahnya. Dan beliau dari kalangan ulama ar-rasikhin. Sama dengan itu, dengan ketawaduannya beliau mengatakan, tidaklah aku timbang apa yang aku katakan dengan apa yang aku amalkan, melainkan aku melihat diriku mukadziba, termasuk orang yang mendustakan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka terjatuh pada al-qusur wa taqsir, tidak ilmu, tidak amalan, kemudian merasa dirinya adalah orang yang sempurna. Intinya keadaan yang sangat buruk. Wa nasallahu ta'ala al-afiyah. Ibrahim Yazid At-Taimi rahimahullah mengatakan, tidaklah aku melihat amalanku jika dibandingkan dengan apa yang aku katakan, melainkan aku melihat diriku mukadziba, amalanku mendustakan apa yang aku katakan. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Wajib bagi seorang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tidak ada pilihan yang lain. Ilmu kalau tidak diamalkan pasti akan memadaratkannya. Dan ayat-ayatnya sering kita lalui bersama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan perkara yang kalian sendiri tidak melakukannya? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Dan Allah pun mengatakan, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taqruna al-kitab, afala taqilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, beramal soleh, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Dalam keadaan kalian membaca kitab, mengetahui ilmunya, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Dan ayat-ayat dan hadis yang semisalnya, isinya dorongan bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita. Ilmu kalau tidak diamalkan oleh kita akan menghujah kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, kata Nabi, Al-Qur'an imma akan menjadi hujjah untukmu tatkala kamu mengamalkannya, kalau tidak akan menghujahmu. Dan sekali lagi, salafun salih dengan ketawaduan yang ada pada mereka, mereka mengatakan, tidaklah aku timbang amalanku dengan apa yang kukatakan, melainkan aku melihat diriku mukadziba, amalanku mendustakan apa yang katakan, atau perkataanku mendustakan apa yang aku lakukan. Sampai sebagian mereka ketika mereka menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, mereka mengatakan, khud bi ilmi wala tandur ila amali yanfa'uka ilmi wala yadurruka taqsiri. Kata sebagian ulama kepada murid-muridnya. Sekali lagi, kalau sahabat Salih mengatakan seperti itu merupakan mimbabi tawadu. Kalau kita memang keadaan kita seperti itu, jauh antara kita dengan salafun salih. Salafun salih ketika mengatakan khud bi ilmi wala tandur ila amali, ambillah ilmuku, jangan kalian lihat apa yang aku amalkan, jangan lihat amalanku. Yanfa'uka ilmi wala yadurruka taqsiri, akan bermanfaat untukmu ilmuku yang aku sampai kepada kalian, dan kekurangan yang ada padaku aku yang akan menanggungnya, tidak akan memadaratkanmu. Ini sekali lagi membabi tawadhu dari mereka. Kalau kita tidak ilmu, tidak amalan. Tidak ilmu, tidak amalan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Sekali lagi ini dorongan baik kita, agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wa qala ibn Abi Mulaika, dan berkata ibn Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, sama ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi, ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani jibril wa mikail. Kata Ibn Abi Mulaika rahimallahu taala, aku menjumpai 30 orang sahabat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya yakhafun nifaq ala nafsi, semuanya takut kalau dirinya tertimpa penyakit nifak. Karena diantara sifat orang munafik adalah idza haddatsa kadzab. Kalau dia berkata, dia berdusta. Tidak sesuai lisan dengan kenyataannya. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya imanku seperti iman Jibril dan Mikail. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tentunya kita harus lebih takut lagi dari namanya penyakit an-nifaq. Dan Nabi sudah mengkhabarkan kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Kalau berkata berdusta, kalau berjanji dia mengingkari, dan kalau diamanati dia khianat. Dan juga wa idza khasama fajar. Nabi mengatakan dan tanda orang munafik kalau dia berkhusuma, berselisih, dia curang dalam perselisihannya. Dan juga dalam ayat Al-Quranul Karim, terutama di surah At-Taubah atau di surah Al-Munafiqin dan surah-surah yang lainnya, Allah sebutkan sifat-sifat orang munafik. Di antaranya orang munafik itu malas beribadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka bangkit untuk melaksanakan salat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malasan. Yura'unan nas, dan mereka beramal dengan riya, ingin dilihat amalannya dan dipuji amalannya oleh manusia. Walidkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Dan juga sifat bukhul, sifat-sifat yang lainnya yang ada pada orang munafik yang Allah sebutkan, itu semuanya pelajaran bagi kita semua agar kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Dan sekali lagi, kalau kita melihat dan melakukan muhasabah, introspeksi diri, maka akan melihat bahwasanya terkadang penyakit-penyakit tersebut ada pada diri kita, ada pada diri kita. Dan dengannya kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari penyakit tersebut. Dan sekali lagi, ini contoh dari salafun salih. Mereka orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki amalan soleh yang sangat luar biasa, dan mereka sangat takut dari perbuatan dosa. Bersama dengan itu, mereka merasa diri mereka selalu dalam keadaan kurang, merasa dalam keadaan takut terkena penyakit nifaq. Kemudian kata beliau, wayudkaru anil hasan ma khafahu ila mu'min wa la aminahu ila munafiq. Dinukil atau sebutkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidaklah merasa takut dari penyakit nifak kecuali seorang mukmin, dan tidaklah merasa aman dari penyakit nifak kecuali orang munafik. Menunjukkan seorang mukmin harus banyak muhasabah dan berhati-hati dari perkara-perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beliau, wa mayuhdaru min israr ala nifaq wal isyan min ghairi taubah. Liqaulihi ta'ala, wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terus-menerus dalam keadaan nifaq, dalam keadaan memiliki sifat orang-orang munafik dan tidak terus-menerus dalam perbuatan maksiat dengan tanpa bertaubat. Jadi hendaknya kita banyak introspeksi diri. Kemudian kita ketika melihat pada diri kita sifat-sifat orang munafik atau kita melihat pada diri kita perbuatan maksiat, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlanjut dalam perbuatan dosa tersebut. Allah berfirman di antara sifat orang muttaqin, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melakukan israr. Tidak terus-menerus dengan perbuatan yang mereka lakukan dari perbuatan dosa. Wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka mengetahui. Dan orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa. Karena manusia itu pasti berdosa. Manusia pasti berdosa. Orang yang baik adalah orang yang ketika terjatuh kepada perbuatan dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari semua fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Ararah qala haddatsana Syu'bah عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Dari Zubaid, itu Zubaid bin Harith Al-Yami rahimahullah ta'ala, beliau bertanya kepada Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Zubaid bertanya tentang orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang diantara akidahnya bahwasanya amalan bukan bagian dari iman dan kemaksiatan itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Orang yang berbuat maksiat imannya tetap sempurna. Nah sekali ini akidah yang tidak benar. Akidah yang benar, akidah sunnah wal jamaah. Al-imanu tukun bil lisan wa atiqadun bil janan wal amalu bil jali wal alkan. Yaziru bil ta'u yang kusuh bil maksiyah. Yang namanya keimanan itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota badan. Dan iman bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Abu Wa'il ketika ditanya oleh Zubayr tentang orang-orang murji'ah, beliau menukil hadis dari gurunya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefusukan, suatu kefasikan. Ini bantahan terhadap orang murjiah yang mengatakan bahwa perbuatan dosa tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Orang yang mencela orang mukmin dengan tanpa alasan yang benar itu suatu kefusukan. Pelakunya fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang mukmin atau orang muslim itu adalah kekufuran. Sekalipunnya kufrun duna kufrin. Kufrun asghar yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Sini menunjukkan bahwasanya perbuatan maksiat itu akan melemahkan keimanan seorang hamba. Sampai mencela saudaranya muslim itu merupakan fusuk, suatu kefasikan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan siang ini kita masuki Bab yang ke-20 dari Kitabul Ilm, atau bab yang ke-21 dari Kitabul Ilm. Bab al-khawf ala talibil ilmi minal main ila dunya. Bab dikhawatirkan atas talibul ilm terhadap seorang penuntut ilmu minal main ila dunya, tatkala dia cenderung kepada kehidupan dunia. Dan akan kita lihat dalam bab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya dunia itu fitnah yang sangat besar, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan fitnah umat ini. Ikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dan ambisi terhadap dunia itu bisa merusak agama seseorang, dan juga bahkan bisa merusak seorang talibul ilm dalam perjalanan talabnya. Al-khawf ala talibil ilmi minal mail ila dunia. Dan sudah kita ketahui bersama, Nabi SAW tidak pernah khawatir jika umatnya ditimpa dengan kefakiran. Bahkan sebaliknya, beliau khawatir kalau umatnya dibentangkan untuk mereka dunia. Nabi sampai bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsat alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Yang aku khawatirkan kalau dibentangkan untuk kalian dunia sebagaimana telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana telah berlomba-lomba orang sebelum kalian, kemudian kalian dibinasakan sebagaimana orang sebelum kalian dibinasakan. Dan juga ketika Nabi melewati sebagian sahabat yang sedang berbincangkan tentang kefakiran dan takut dari kefakiran, Nabi mengatakan, al-faqra takhafun fa wallahi la tusabbanna alaikum ad-dunya sabba hatta la yuzira qalba ahadin minkum illahi. Kata Nabi, apakah kefakiran yang kalian takutkan? Demi Allah, akan dilimpahkan kepada kalian dunia sampai tidaklah menyebabkan sesat hati kalian melainkan dikarenakan dunia tersebut. Ini semuanya pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita, terutama para talabatul ilm. Hendaknya kita ketika menuntut ilmu dengan ikhlas, semata-mata mengharap pahala dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita. Dan menuntut ilmu dalam rangka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikannya kepada umat ini sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita benar-benar menuntut ilmu dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan semua perkara kita. Dan ada kita lihat hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Ka'ab bin Iyad, dan hadis yang kedua hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam Tirmidzi, Raihan, indak masmu? Tayyib Ahsan ta Muhammad bin Isa rahimahullahu taala. Haddatsana Ahmad bin Mani', qala akhbarana al-Hasan bin Sawwar. قال أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن جبير بن نفير أنه حدث عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرف من حديث معاوية بن صالح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني والبخاري ومسلم أن يخرجاها. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap umat ada fitnahnya. Dan al-fitnah itu kullu ma yashghalul insan 'anillahi ta'ala. Al-fitnah itu semua perkara yang menyibukkan atau menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Yang seandainya seorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara tersebut, itu harta dan anak, bisa menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada perkara-perkara yang bisa menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawanya menyimpang dari jalan yang benar. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Jadi perkara yang paling banyak menyesatkan umatku, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah harta. Dan ini kita bisa saksikan bersama betapa besarnya fitnah al-mal, fitnah harta. Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, dan kita dengar kisah-kisah manusia yang terfitnah dengan harta, dan juga kita baca bagaimana kisah-kisah orang yang terfitnah dengan harta. Sampai Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim mengatakan, badiru bil amal fitanan kaqifailil mudlim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kata Nabi SAW, segeralah kalian untuk beramal, itu beramal saleh, sebelum datang fitnah yang datang bagaikan kepingan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudah kafir. Atau sore harinya masih beriman, esok pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia, sedikit dari perkara dunia. Dan itu benar-benar terjadi dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fitnah harta, fitnah yang sangat besar. Banyak orang-orang yang murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala karena harta. Banyak orang yang terjatuh kepada bid'ah, yang tadi seorang sunni menjadi mubtadi dikarenakan terfitnah oleh harta. Banyak orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan dikarenakan fitnah harta. Sampai sebagian orang ketika mereka mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sampai dia mengatakan, katanya zaman sekarang mencari yang halal itu sulit. Mencari yang haram itu sulit, apa mencari yang halal. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Nah, ini perkataan yang tidak benar. Itu semuanya fitnah mal, fitnah harta. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan semua perkaranya mudah baginya. Jadi Allah mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan pahala yang besar kepada kiamat daripada amalan yang mereka lakukan. Ini dan yang semisalnya, janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Itu suatu yang pasti. Suatu yang pasti. Maka wajib bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sebutkan, dan juga sebagai para ulama rahmatullahi ajma'in, kita tidak mengharamkan harta, tidak mengharamkan dunia. Tapi jangan sampai dunia dijadikan tujuan hidup kita. Jadikan tujuan hidup kita adalah akhirat, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia akan mengikuti. Dunia pasti mengikuti. Nabi mengatakan, inna ruhal qudus nafasa fi ru'i lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha fattaqullahu ajmilu bi talab. Kata Nabi sallam, sesungguhnya Jibril telah mewahyukan kepadaku, menyampaikan kepadaku, tidak akan mati suatu jiwa sampai dia mengambil semua rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. dan juga mengambil umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari rezeki dari jalan yang halal. Ini semuanya perkara yang harus menjadi patokan kita dan landasan dalam kehidupan ini. Jangan takut fakir. Allah tidak pernah, atau Rasulullah tidak pernah merasa takut terhadap umatnya ditimpa dengan kefakiran. Jangan takut ketika kita bertama sunnah al-Quran sunnah kita ditimpa dengan kesulitan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah jadikan semuanya perkaranya mudah baginya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebahagiaan adalah adanya pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syaitan pandai dan kita tidak boleh terkena bisikan syaitan. Allah katakan asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menakut-nakuti manusia dari kefakiran. Dan betapa banyak manusia yang menjadi korban bisikan syaitan ini. Ditakut-takuti dengan kefakiran. Mau berinfak takut. Mau bertama sunnah-sunnah takut. Mau tafarugun talabul ilm takut. Ditakut-takuti dengan kefakiran. Ini bisikan syaitan. Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan memberitahu kalian dengan perbuatan keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia-Nya. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan tentang bahayanya seorang talibul ilm condong kepada kehidupan dunia. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala hadats Suwaid bin Nasr qala akhbarna Abdullah bin Mubarak an Zakariya bin Abi Zaidah an Muhammad bin Rahman bin Sa'd bin Zurarah an Ibn Ka'ab bin Malik an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mad al-mal wa syarafi lidini. Qala hadha hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman huwa sahih. وابن كعب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك جوجنيا كعب بن مالك او عبد الله بن كعب او putranya Abdullah kama fi tafadhil ahwadi. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata Rasulullah SAW bersabda madi bani ja'ian, tidaklah dua serigala yang dalam keadaan lapar ursila fi ghanamin, kemudian dua serigala tersebut dibiarkan datang kepada ghanam, sekelompok kambing. Jadi kambing sedang berkumbannya, kemudian datang kepadanya dua serigala yang dalam keadaan lapar. Kita bisa bayangkan bagaimana akan hancurnya ghanam-ghanam tersebut, kambing-kambing tersebut. Pasti akan binasa, akan rusak ghanam tersebut oleh serigala yang sedang kelaparan. Tapi hal ini kata Rasulullah bukanlah biabsadlah, tidaklah seperti merusaknya hirsul mar'i al-mal, ambisi seorang terhadap harta, wasyarab yaitu al-jah dan kedudukan lidinihi. Tidaklah seperti merusaknya ambisi seorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Jadi ambisi seorang terhadap harta, ingin mengumpulkan harta atau benar harta dan juga ambisinya dengan kedudukan, itu sangat merusak sekali agama seseorang. Karena biasanya orang yang berambisi dengan harta kedudukan itu menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Dan ini merusak agamanya. Lebih merusak daripada dua ekor serigala yang dibiarkan berada di tengah kambing. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka kita harus berhati-hati dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari semua fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Wa taufiq biadillahi ta'ala wal ma'asum man asamahullahu ta'ala. Ini dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Ramatala di bab yang ke-21. Subhanallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kabar